reaction lagi, reaction video apa nih? TikTok goyang 4 jari ya. 2 jari cuman sama 2 tangan jadi 4 jari gitu. Dan nanti di ending gua akan melakukan goyangan ini juga. Apa sih? Goyang 4 jari 2 jari gitu. Cuman gua enggak ngerti nih gimana sih goyangannya kan. Jadi gua pengen lihat dulu tutorialnya gimana nih ya. Tonton video ini sampai habis karena nanti di ending gua akan joget goyang 2 jari di lampu merah. Siang-siang bolong tuh gua jogetnya tuh. Oke. Yuk kita tonton. Oh ini anjir. Oh gitu. Mantep juga nih anjir. Anjir. Yang tengah tadi tuh ceweknya ngapain polisi anjir. Pada joget gini-gini. Gile polisi ini sambil joget. Ini ngapain lagi nih? Bocah mah bapaknya anjir. Eh goblok. Giginya copot anjir. Katanya seksi-seksi, tapi begini semua anjir. Oh gini, jarinya harus begini. Terus lidahnya keluar tuh. Pemirsa demikian Metro News siang ini. Dan setelah pesan berikut kita akan bergabung kembali bersama rekan pers dan juga kesuara di studio Metro TV. Masuk kami Metro TV, Bursa Efek Jakarta. Tetaplah bersama TikTok mana boleh di ceweknya nih, oke? Yuk! Oke! Ini kayak buka tutup botol tau lu. Oh begini juga tuh. Boleh, boleh. Wah ini apa lagi nih? Anjir, ini cewek apa cowok sih tengah? Boleh, boleh, boleh. Nih, banci anjir yang tengah tuh. Begini lagi. Wah ini, anjir banyak banget kerudung goyang begini-gini ya. Ini dunia nih, aduh dunia pendidikan kita. Udah rip lah. Udah almarhum lah pendidikan kita anjir, begini semua. Ini apa lagi nih? Boleh lah, inilah. Pokoknya begini nih caranya nih. Gila lu mbak, ngantep lu mbak. Mbak-mbak semua anjir isinya. Ini apa lagi nih? Wow, dangdut ini, lagunya dangdut. Boleh, boleh, boleh. Rambutnya sama semua anjir, gitu mulu. Ini bocah lagi nih, ngapain nih? Aduh, bocah, bocah. Gini-gini, apa maksudnya? Ini yang paling atas juga, yang di atas, ngaca-ngaca. Ini lagi nih, kerudung semua, cuman gayanya begini-gini. Maksudnya apa coba? Ini lagi nih. Kopi, kopi. Wah ini tete-tete nih, tete-tete Bandung. Lo liat aja lo di hotel lo, masih di hotel nih. Tuh, asoy lagi. Ini mbak-mbak nih. Wah, ini kayak mbak-mbak tukang jamu ya. Modelnya kayak gitu. Kayak Arab juga sih nih. Ini ngapain lagi nih? Ini kayaknya buruh nih. Ini buruh nih. Lagi kerja malah gini-gini main TikTok. Astaga. Neng, kerja Neng. Ini ngapain lagi? Wow, nih dia lebih berpengalaman. Gue lihat sih dia kayak apa sih namanya? Pemandu karaoke itu kayaknya tuh. Mbak-mbaknya tuh. Wah, ini Maya nih. Nih good nih, mantep nih. Oke mbak, mantep dah, pokoknya gini dah, terus gini. Gini-gini, kayak kucing anjir. Wakanda Forever sekalian anjir. Gini lagi, mbak-mbak penjaga toko, toko baju. Kagak ada yang beli, dia malah joget begini-gini. Wah nih, ada bikin semua nih rata-rata, abis udah. Udah habis, terakhir mbak-mbak penjual baju tuh di toko. Nggak ada yang beli, dia joget malah gitu. Oke, jadi kayak gitu ya jogetnya. Pokoknya jari gini, gini. Terus mukanya kayak muka lagi birahi pokoknya nih. Gini, lidahnya bener-bener. Oke, sekarang gua akan melakukannya. Joget atau goyang 2 jari itu kan di lampu merah. Siang-siang bolong, bulan puasa. Gua akan melakukan joget tersebut. Gimana reaksi orang-orang? Langsung aja kita ke TKP. main di zebra cross pakai kemeja kotak-kotak merah, tolong kondisikan, jangan mengganggu lalu lintas joget-joget gitu. Hey everybody, tolong kondisikan, berhenti berjoget. This is my performance. Are you ready? Meja kotak-kotak merah, Anda sudah diperingatkan, jangan joget-joget di depan zebra cross, mengganggu lalu lintas, pergi sana Anda, jangan kabur dulu, Anda dihukum mengepel jalanan.